Maka biasanya suaminya mulai dimotivasi, diprovokasi agar berprestasi. Karena perempuan di atas usia 40 tahun itu bangga jika suaminya punya status sosial yang tinggi, punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun informal. Nyuwun pangapunten, maupun non formal. Perempuan kalau usia udah di atas 40 tahun itu bangga kalau suaminya jadi ustaz, iso ngimami tahlil, tukang khotbah, mulang nonggone madrasah diniyah. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat. Bangga kalau suaminya jadi wakil rakyat, jadi pejabat. Paling tidak suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Lah kan kalau kepala daerah tingkat 1 gubernur, kepala daerah tingkat 2 bupati, kalau tingkat 7 RT. Perempuan dengan usia di atas 40 tahun itu akan bangga jika suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut-sebut di setiap acara resmi. Kan kalau ada acara-acara resmi kayak gini, ada 3 tokoh yang selalu disebut, mulai MC, panitia, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden, bahkan sing ceramah mesti nyebut 3 tokoh ini. Sapa wae, siji para alim dan ulama mesti selalu disebut. 2 para sesepuh dan bini sepuh mesti selalu disebut. 3 para pejabat dan tokoh masyarakat. Nek wong wedok nek bojone disebut iso senenge ram. Bojoku katut. Ambek jentit ngono. Lho sampean titeni po? Ten gene acara-acara resmi kaya ngeten iki 3 tokoh tadi mesti disebut, mulai MC, singkatane MC kuwi modal cocot. Lha nek ra duwe iki apa ya iso MC kok ya. Ya aku barang. Tapi cocotku kan larang. Nah, cocotmu ra payu ngono. Sedaya sing sambutan sing ceramah mangke ra nyebut 3 tokoh itu. Biasane ngene nek wong Jawa niku apa meneh acara mantenan ngoten niku. Para alim, para ulama ingkang riten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh lan bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawastur lebda ing pitutur. Para pangemban pangembating praja satrianing nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Faham napa mboten? Blas. Apik. Padahal sing tak omongke iki basa Jawa. Lah sampean iki wong Jawa kok ora paham, kan kebangetan. Berarti wong petok kene iki jawane akeh sing wis dadi gibas ya. Petok. Petok. Berarti ora ana A, ora ana C, ora ana B, mek petok. Desa petok desa apa? Ya kudu ana ane, ana ine, ana one, petok. Kuwi berarti tunggale katok. Desa apa? Untunge kok sregep selawatan. Mula barokah. Ya wis, berarti ra usah neko-neko petok ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya luwung petok timbang petak. Wes. Pasti itu. Lah iki wong Jawa kok ora ngerti jawane. Basa Jawa itu adiluhung. Ana sing jenenge krama inggil, simbol tawaduk, etika, norma, adab, tata krama, kesopanan. Wong Jawa sing sopan kuwi leh ngendikan ngangge krama inggil. Istri yo garwa. Istri krama inggilipun garwa. Anak krama inggilipun putra. Niku sopan garwa putra. Tapi angel sing penak yo ngoko anak bojo ngono ae. Yo wong saiki ninggal sopane do mok golek penake. Sopane kudu garwa putra, digarwa rumiyin nembe kagungan putra, tapi angel sing penak anak bojo, gawe anak dhisik lagi yang ngunuku kelakuanmu. Jadi perempuan itu inginnya barokah, selalu lebih baik, selalu bertambah baik. Nanti perempuan kalau usia sudah di atas 50 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak menginginkan laki-laki mapan, tidak menginginkan laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Tapi perempuan di atas 50 tahun yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Ya karena mohon maaf, perempuan usia di atas 50 tahun sudah mulai sadar secara biologis mengalami penurunan. Kekuatannya sudah banyak berkurang. Onderdil-onderdile wis akeh sing nglokro. Baut-baute wis padha kendhuk. Pipine wis kempong. Dodo wis kari tengere tok. Nglembreh. Mbok senajan dinggone BH sing regane paling larang, paling apik, yo panggah brosot. Lho, ana sing digrayangi. Iya, brosot tenan. Menyadari akan hal itu sehingga mohon maaf Bu, enggak boleh nesu. Wong sing tak omongke iki kenyataan kok. Perempuan kalau usianya udah di atas 50 tahun, maka yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Sudah mulai cemas ditinggalkan, jangan-jangan suaminya nyari ganti, jangan-jangan nyari lagi. Nah, wis 50 tahun lebih kok. Coba lek nang jero kamar bareng karo sing lanang sak bojone. Ha sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Angger sing lanang mlebu kamar ngono digetaki. Ayo arep nyapa, arep nyapa. Tuwek kagen pola. Ora usah neko-neko. Perempuan usia di atas 50 tahun setiap malam sudah mulai pasang pengamanan. Ketok sing lanang mlebu kamar wis mulai blonyoan minyak kayu putih. Kira-kira kok se ora mandi sing lanang panggah ngeyel ae tambah remason. Sek gurung mandi 3 in 1 labur pagoda. Sing lanang panggah marek kae ngeyel, akhire ngempakno senjata pamungkas parutno Brambang. Kena parutan Brambang sing lanang balik cengkelak ambek nyanyi kok putuslah harapanku ngono kowe. Akhire sing lanang masuk kelompok tilawah. Bukan tilawatil Quran tapi tilawah, tidur di lantai bawah. Rauman kasur disempari karo sing wedok. Akhirnya keluyur-keluyur metu nang bale nonton TV, tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV malah ditonton TV. Wonge wis turu TV-ne isek. Ngapunten bapak-bapak, wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku? Ngacung. Pangapunten. Nanti kalau perempuan usianya udah di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, bukan hanya sekedar yang punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Makanya perempuan usia 60 tahun ke atas mulai cerewet. Artinya suaminya sering diingatkan untuk banyak ibadah. Nek tangi bengi orang cuma nguyuh tok. Sing lanang wis dijak tahajud, dijak zikir, jak ndonga, maca Quran, kok salat subuh jak bareng nyang masjid jamaah, kongkon ngakehno sedekah, kon sering rajin nang selawatan nang pengajian. Soalnya wong wedok nek umure 50 tahun munggah ngono kuwi wis krasa yen arep rondo. Nah, sing diarepne wis pokok bareng nyang swarga. Ngono.